سبيل الدموع سبيل مريح تنا. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Ada sebagian ustaz bilang baca Yasin waktu orang meninggal bid'ah. Ketika Nabi lewat di makam, dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya ke makam itu. Oh, untuk apa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Karena pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau ada orang mati cepat-cepat kuburkan, kata Nabi. Setelah itu pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis. 3. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu dalil baca Quran untuk orang mati. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran, fahuwa hasanun, baca Quran waktu orang mati tak salah, nunggu orang mati baru baca Quran masalah. Baca Yasin tak masalah, seumur hidup cuman baca Yasin masalah. Seabdul-abdulnya sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam 30 juz, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran Yasin. Yasin tak sanggup, ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati ajalah. Nah, dalilnya sudah saya sebutkan, pendapat mazhabnya sudah. Kalau ada orang mengatakan saya tetap tak percaya kalau bacaan Quran bisa sampai untuk orang mati, nama lengkap ente siapa? Untuk apa? Nanti kalau kau mati ku kirimkan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya malas membaca Ustaz, pengen tapi banyak malas. Jadi bagaimana cara agar semangat membaca? Entah, saya pun tak tahu. Iya pun malas untuk hidup. Ustaz dulu membaca kenapa? Saya termasuk malas. Sekarang banyaklah WA-WA masuk. Man, aku kawan kau sekolah dulu. Man, aku kawan kau SD dulu. Man, aku kawan. Terus salah satu kawan pesantren. Man, kita dulu satu pesantren. Kau kan tak sempat tamat kan karena lari kan? Saya tanya sama dia, apalah kesan ente waktu kita sepesantren dulu? Apa kata dia? Kau paling malas. Saya memang malas. Lalu kenapa Ustadz Al-Azhar bisa cepat selesai? Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, beasiswa putus 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, putus 50%. Kalau tidak lulus 3 tahun, EO, tak dikasih tiket pulang. Siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi saya dulu kuliah bawaannya takut. Takut tak lulus, takut tak naik, takut tak lulus, takut tak naik. Jadi gitu aja Pak Ustaz. Iya. Pemuda bagaimana yang baik dikatakan dalam hadis Nabi? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh karena ibadah kepada Allah. Orang tua beribadah biasa, orang tua baca Quran biasa, orang tua nyetor hafalan biasa, tapi ada anak muda yang jiwa bergelora, nafsu luar biasa, tapi baca Quran luar biasa. Ustaz, kami anak muda nih, nafsu libido seksual kami gimana nih caranya? Ente ikut main bola futsal. Main futsal mahal Pak Ustaz. Kalau gitu renang, renang pun kolam renang mahal. Pergi ke Sungai Siak, terjun di dalam, berenang. Apalagi kalau di tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekalian. Bagaimana pandangan Ustaz tentang Ustaz-Ustaz yang terlalu ekstrim, mengatakan ini haram, itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah? Ngaji jangan sama satu Ustaz aja. Ikut pengajian Ustaz Mustafa, ikut pengajian Ustaz Zulendri Rais, datang ke pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti, Mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Anda bertanya, Mufti menjawab, setiap Senin, setiap Selasa di Masjid Ar-Rahman. Datang, tulis pertanyaan, tanya ke dia langsung. S1, S2, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Itu Dokter Mawar. Sama saya orang tak yakin. Siapa tuh LCMA? Ah, dari mana? Dari Mesir. Fir'aun. Tuh Dokter Mawar Iman Saleh, 13 tahun di Madinah. Saya Upron Agung Wijaya, Fakultas Teknik. Saya mau nanya Pak, saya kan satu kos berdua, kawan saya itu malas sholat subuh. Pertanyaan saya, apakah kita wajib membangunkan teman saya? Kuntum khayra ummah, kalian ini umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Apakah karena bolak-balik ke Makkah? Apakah terbaik karena ganteng? Bukan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik, ajak dia buat baik. Nanti kalau saya bangunkan dia tersinggung, Pak Ustaz, setel lah jam. Jam satu setel. Tak juga dia bangun, setel satu jam lagi yang pakai lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, mahasiswa mati, dosen-dosen mati. Insyaallah bangun, mati. Kalau suami istri, baru ada hadisnya. Seorang suami memercikkan air ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru-baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling, dibuntangkanlah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta. Ya Allah, memang anak Universitas Riau, tapi bisa jadi imam. Majulah kau imam ke dunia akhirat. Memang tak salah ayahku dulu, ada yang Minang datang pakai Pajero Sport, tak kami terima. Datang pakai Fortuner, tak kami terima. Tapi kau datang walaupun pakai Cup 70, kami terima. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Abang biasanya imam di kampus Undri, cuman sholat zuhur sama asar aja. Kalau maghrib sama isya ada imam tetap. Rupanya dapat imam silent. Syukur kepada Allah. Jangan bersyukur ibu dapat suami mau jadi imam. Di zaman edan sekarang, suami pecandu narkoba, pezina, tiba-tiba dapat imam mau membangunkan. Luar biasa, ya Allah. Aku bersyukur kepada engkau, kau kirimkan seorang alumni Universitas Riau yang bisa jadi imamku. Masalah dia tak berbunyi, tak aku permasalahkan, ya Allah. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. Ustaz, sebagaimana yang kita tahu, seorang suami punya kewajiban kepada istri. Ustaz kan seorang suami, gimana cara Ustaz menjalankan tugas mengajar di kampus? Ya, saya tetap mengajar di kampus, bisa dicek di kampus. Lalu kemudian apalagi, menulis buku. Kita jangan mematok diri, saya harus tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam saya akan sakit. Kita sendiri yang buat badan kita sakit. Maka kita mengatur manajemen waktu. Kita dulu dididik manajemen waktu. Di Mesir harus begini. Di Mesir kami bukan masak lagi. Kenapa tak beli makanan aja? Tak lalu masakan Arab. Di Maroko masak kami. Maka mengatur waktu ini dari dulu sudah dijaga. Tidur tak boleh lewat. Nanti tak lulus. Nanti mata kuliah. Maka harus ada manajemen waktu. Atur dengan baik sempurna. Maka insya Allah. Kita sendiri yang mengatur. Al-waktu kasaib. Waktu macam pedang. Ilam tak ketak, kalau tak kau potong dengan kegiatan, kotong akal. Dia akan memotong engkau. Datang kemari jam 7. Saya kalau datang ke pengajian, saya tak langsung turun. Saya intip dulu. Ada jamaahnya udah. Belum, saya duduk. Saya buka laptop, saya nulis. Pertanyaan-pertanyaannya saya tulis. Saya edit. Itu jadi buku. 33 tanya jawab seputar kurban. 30 tanya jawab seputar puasa. 30 tanya jawab seputar Ramadan. 37 tanya jawab seputar bid'ah, masalah-masalah populer. 99 tanya jawab solat. Oh, ujung-ujungnya mau jual buku ya. Buku saya gratis, download gratis. Buka Play Store, tulis Somad LC, enter, dapat download semuanya. Share bagi ke kawan-kawan. Alhamdulillah Ustaz, buku-buku Ustaz sudah kami share. Kau sudah baca? Belum. Saya ingin dapat royalti pahala share aja. Di zakat fitrah kita wajib bayar, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak. Di sini anak-anak kenapa diwajibkan? Anak tak wajib, bapaknya. Bapaknya membayarkan anaknya. Kalau dia tak mau bagaimana? Jangan lahir sebelum takbir. Siapa yang lahir setelah masuk malam takbir baru kena wajib bayar zakat fitrah. pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir dia, baru kena zakat fitrah. Tapi kalau dia tak lahir sampai besok khotib naik mimbar, maka dia tak kena zakat fitrah. Begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, terkejut ibu tu, lahir anaknya, maka tak wajib bayar zakat fitrah. Ibu-ibu yang sedang hamil, setting lah bagaimana caranya biar dia lahir setelah khotib naik mimbar. Bagaimana langkah menjalankan oh ini sudah habis bab 1, nampaknya masuk, ini skripsi, ini tesis nih. Baik, 10 menit lagi. Apa hukumnya membeli rumah dengan kredit dengan bank? Datang ke bank syariah, nanti akadnya murabahah, permodalan. Kalau ke bank konvensional, uang pinjam uang, riba. Kalau ke bank syariah, nanti bank syariah akan membeli rumah itu, baru kita cicil, akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba, uang dengan uang riba. Saya mau detail tulisan Ustaz Somad tentang ini, mana? Tulis Google, tulis di file search Google, tulis di situ Somad Morocco Credit, enter, dapat tulisan saya tentang itu. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu fitnah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ, Somad Maulid, enter. Lengkap, selengkap-lengkapnya dalil-dalil, pakai PowerPoint. Tidak fitnah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid, maulid, maulid, maulid, maulid. Isi maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan Pak Ustaz? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana, dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la la la la la la la. Bagaimana menurut Ustaz tentang dosen yang suka buat janji dengan mahasiswanya tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat. Tapi saya janjikan dulu sebelumnya, dua sehari sebelumnya, Haji Mahasiswa, nanti kita akan ganti yang lain. Ah, maklumlah dosen-dosen juga kadang sibuk. Dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, ke Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya pelat rompi geng motor, geng motor syariah. Ditulis depannya Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Oh, nanti karena belum ada waktu, nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam, pakai itu. Disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride, ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel. Sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor. Aibar, aibar, ya Yahud. Jaisu Muhammad, sawfa Yahud. Pak Ustaz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak, diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah, Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustaz Salafi dari Malang, namanya Ustaz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam, bid'ah tolalah neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman pelaku bid'ah. Bagaimana perbedaan pendapat para ulama? Bukankah sudah jelas semuanya di Quran? Ente bilang semuanya jelas di Quran, jelas secara global. Kalau ente cuma pegang Quran, mana ada surat subuh dua rakaat dalam Quran? Mana ada surat zuhur dua rakaat setelah tergelincir matahari dalam Quran? Mana ada dalam Quran tawaf dimulai dari Hajar Aswad berkeliling 7 kali? Mana ada dalam Quran habis sa'i tahallul cukur rambut? Mana? Ketahuan tak pernah baca Quran. Mohon doanya Ustaz, kelancaran skripsi. Nanti kita doa. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi. Siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang. Sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, 10. Namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut. Asal menengok bu goncang, oh mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini. Itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita. Oh ya, mau ikut arisan ya, berapa dapat? 10 juta, tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Gak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Pegadaian apa terima, apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke, Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar selama Ustaz belum bayar sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarran naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustaz? Kama sali habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi, iman itu kata dia kasajaratin thayyibatin, pokok yang kokoh, akarnya menggunjam ke tanah, pucuknya naik ke atas. Itulah iman. Ini pokok yang kokoh, kalau datang angin puting beliung, dia tak akan tercabut, paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan iman, mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu? Enceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat, apalagi ulat memang suka makan pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Menurut Ustaz, dari 4 mazhab, mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani. Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki, itu Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Dah habis. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dhanban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Saudara kami yang musafir, sampaikan ketujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan dia ya Allah. wala dainan illa qadaitah, yang sedang dililit hutang, bantu usahanya sehingga dapat melunasi segala hutang piutangnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang akan menikah, temukan dengan jodoh yang baik dan berikan mereka kemudahan dalam pernikahannya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang sedang ujian untuk kampus ini, untuk menyelesaikan pendidikannya, maka luluskan dengan predikat terbaik sehingga menjadi orang dapat mengabdi dengan ilmunya kepadamu ya Allah. Allahumma barik li hadhil jami'ah wa wulati umuriha wa talamidhiha wa tullabiha, jadikan berkahmu turun kepada kampus Universitas Riau ini ya Allah, kepada pemimpin-pemimpin dari mulai rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan dan seluruh civitas akademikanya ya Allah. Jadikan pula negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba was zina, jauhkan dari negeri ini malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimina fi Rohingya, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya. Allahumma ansurhum nasran aziza, turunkan pertolongan kekuatanmu pada mereka ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan binasakan musuhmu, musuh agamamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan tautkan hati kami, kama alafta baina qulubi anbiya'ik, sebagaimana kau satukan antara hati para nabi dan rasulmu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu-ilmu yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan pada kami, jadikan dia bermanfaat dan berguna ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma, nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma, jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ya rabbana, rabbana ya rabbana, rabbana ya rabbana.